sinar awan teduh ke langkahmu. Taman hati pun terbuka, bermainlah kau di sana. Rindu memeluk senyummu di saat engkau lelah. Bersandarlah di bahu ternyaman ini. Berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan semua.